السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبت منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله ومسلمين سائر المجد، الله سبحانه وتعالى berfirman dalam salah satu ayat yang sering kita dengar, yang hampir selalu dibacakan oleh khatib di mimbar-mimbar, yaitu ayat Allah Subhanahu wa taala يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وهي أرواني من برئينا فتقول kepada الله سبحانه وتعالى dengan sebenar-benarnya takwa، dan jangan sampai kalian mati kecuali dalam keadaan takwa، dalam keadaan muslimun، orang-orang yang beristislam berserah diri kepada Allah سبحانه وتعالى. Tentunya ini adalah mausiyah, nasihat dan tausiyah. Karena Nabi pun sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ketika menasihati mereka dengan nasihat yang sangat mengena, membuat mereka sedih, bercucuran air mata dan gemetar hati mereka, mereka minta tausiyah. Ya Rasulullah, ka'anna hadihi maw'idhatun muwajjih fa'usiyah. Ya Rasulullah, seakan-akan ini nasihat perpisahan, berilah kami wasiat. Ternyata wasiat Rasulullah juga dengan takwa, yaitu dengan kalimat usikum bitaqwallah. Usikum bitaqwallah, aku wasiatkan kepada kalian dengan takwa. Demikian pula di dalam ayat Allah SWT surat Al-An'am, setelah Allah menyebutkan sekian wasiat, 10 wasiat tepatnya, maka di wasiat terakhir Allah Subhanahu wa taala akan katakan dengan kalimat "Dzalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun." Demikian kami wasiatkan kepada kalian agar kalian bertakwa. Maka ketakwaan inilah yang perkara atau yang merupakan perkara terpenting dalam agama. Takwa yaitu beramal dengan ilmu, melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya dengan ikhlas, mengharapkan pahala dari Allah, mengharapkan keridhaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. La yakhafuna lawmata la'im, tidak takut cercaan siapapun yang mencerca. Tidak peduli dengan komentar-komentar manusia. Kan yang kita harapkan adalah Allah. Yang kita harapkan adalah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dan penilaian dari Allah, keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Itu kita harapkan. Sehingga kita tidak peduli dengan apapun yang dikatakan oleh manusia. Apakah manusia memuji ataupun mencela? Adapun mereka-mereka yang kalau manusia memujinya maka dia semangat. Kalau manusia mencercanya maka dia enggak semangat. Maka ini adalah orang yang urusannya dengan dunia, urusannya dengan manusia. Murai. Yurauna an-nas. Dan sifat itu na'udzubillah adalah sifat orang munafik. Idza qamu ila shalah Qamu qusa. Yurauna an-nas. Wala yadhkurunallah illa qalil. Kata Allah, para munafiqin idza qamu ila shalah, kalau mereka berdiri untuk salat, mereka berdiri salat dalam keadaan malas. Mereka yurauna an-nas, hanya melihat manusia. Apakah manusia melihat saya? Apakah manusia menyanjung saya, memuji saya? Tidak ingat pada Allah SWT kecuali sedikit sekali. Tidak ingat pada Allah kecuali sedikit sekali. Maka ikhwan ibadina azakumullah, apalagi antum ahli surga yang memiliki banyak musuh. Kalau sesama ahli bid'ah, mereka bisa saling toleransi. Sesama ahli dalal, mereka bisa untuk saling menghormati. Nata'awan bimma ittafaqna wa na'tadil ba'duna ba'dan fi ma ikhtalafna. Kata mereka, kita bekerja sama apa yang kita sepakati dan kita saling menghormati apa yang kita berbeda. Itu kata mereka, sesama mereka. Tapi iya, bagaimana sikap mereka terhadap ahli sunnah? Qulina na'azukum Allah. Tidak pernah ada mereka yang toleransi kepada ahli sunnah. Sama sekali. Tidak. Ketika mereka bisa toleransi dengan aliran sesat yang lainnya, tetapi terhadap ahli sunnah tidak bisa. Maka khawarij, kaum reaksioner pemberontak. Siapa musuh mereka yang paling utama? Ahli sunnah. Mu'tazilah, Jahmiyah, para penolak-penolak sifat, para rasionalis yang lebih mementingkan akalnya daripada hujjah, daripada dalil. Jadi siapa musuh mereka yang terbesar? Ahlu sunnah. Demikian pula sufi khabith, mereka-mereka yang lebih mementingkan perasaannya daripada dalil, daripada hujjah. Siapa musuh mereka yang terbesar? Ahlu sunnah salafi. Sami wala khawat. Silakan pun sebutkan semaumu aliran sesat apapun. Kira-kira musuh terbesar ini dia. Ahlu sunnah. Sehingga ikhwan ibn a'azakumullah, jalan sunnah ini bukan jalan yang mulus. Jalan di atas aqidah tauhid, jalan di atas sunnah nabawiyah, bukan jalan tol yang berbunga, yang indah, yang mulus, tidak masalah. Tetapi jalan yang mendaki dan berat. Fala fatahamal aqabah. Siapa yang mendaki? Jalan. Kecuali mereka-mereka yang ikhlas. Siapa yang mau menjalani jalan yang mendaki, jalan yang berat, jalan yang susah? Kecuali orang-orang yang tahu dengan yakin yang akan didapatkan nanti lebih besar. Yang akan dapatkan nanti adalah perkara kebahagiaan yang selama-lamanya dalam jannah dengan keridhaan Allah SWT. maka dia menganggap kecil semua rintangan. Dia menganggap kecil semua apa yang dia hadapi dari berbagai macam keberatan, gangguan, kesusahan. Mereka anggap kecil. Kenapa? Karena mereka harapkan sangat besar. Itu jannah. Waridwanun min Allah. Waridwanun min Allah yang akibar. Surga dan keriduan Allah SWT. Dan keriduan Allah lebih besar lagi daripada jannah. Ikhwan ibn a'azakulakum muslimin sahara. Tetapi yang mau saya ingatkan pada malam hari ini, selain beratnya istiqamah di atas sunnah, di samping beratnya kita berjalan di atas jalan tauhid, di atas jalan salaf, juga kita ingatkan ayat selanjutnya. Setelah Allah katakan, Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Apa ayat selanjutnya? Ayat lanjutnya Allah katakan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpeganglah kalian seluruhnya dengan tali Allah dan jangan bercerai-berai. Barakallahu fiik. Perintah dengan takwallah diiringi dengan perintah untuk i'tisam bikitabillah. I'tisam bihablillah. Iqtisam bis sunnah nabawiyah. Berpeganglah kalian seluruhnya dengan tali Allah. Apa tali Allah? Kitabullah. Apa tali Allah? Kitabullah wa sunnah ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tali Allah adalah syariat agama. Iqtisam bis kitabullah. Wa la tafarraqu dan jangan berpecah belah, jangan bercerai-berai. Yang namanya berpecah, yang namanya bercerai-berai adalah kalau seseorang keluar dari tali Allah Subhanahu wa taala. Berarti sesungguhnya Allah perintahkan dengan satu perintah dan Allah peringatkan pula dari perkara yang merupakan lawannya. Diperintahkan dengan satu perintah dan diperingatkan dari lawannya. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Peganglah tali Allah seluruhnya dan jangan dilepaskan. Kenapa? Karena dilepaskan tafarraqu. Maka kata Allah, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Dan jangan bercerai-berai. Kemudian dikatakan oleh Allah SWT sebagai contoh. "Wa dzkuru ni'matallahi 'alaikum in kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bini'matihi ikhwana." Ingatlah nikmat Allah atas kalian yang tadinya kalian dulu bersatu bersaudara dengan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dulunya kalian bercerai-berai, fa'allafa baina qulubikum. Dulu di masa-masa sebelum kenal Islam, sebelum kenal sunnah, sebelum kenal tauhid, kalian bercerai-berai. Yang satu di atas jalan syirik, yang satu di atas jalan bid'ah, yang satu di atas jalan kesyirikan, di atas jalan penyimpangan, di atas jalan hawa nafsu, di atas jalan Allah. Tercerai-berai. Masing-masing dengan kemauannya sendiri-sendiri, masing-masing dengan hawa yang dia maukan. Tetapi dengan datangnya Islam, dengan datangnya ilmu, dengan datangnya pelajaran-pelajaran tentang tauhid wa sunnah, fa'allafa baina qulubikum. Allah jinakkan hati-hati kalian. Allah aturkan hati-hati kalian. Fa'asbahtum bini'matihi ikhwan. Maka kalian dengan nikmat dari Allah, kalian menjadi bersaudara. Disebutkan riwayat tentang asbabun nuzulnya adalah tentang mereka-mereka kaum Aus dan Khazraj yang mereka di zaman jahiliyah tidak pernah akur, selalu bertempur, selalu berperang, selalu bertikai, selalu mereka saling bunuh, saling berperang, sampai-sampai seseorang di antara mereka berkata mewakili orang-orang yang lain, Aus dan Khazraj tidak mungkin. Aus dan Khazraj mustahil akan bisa bersatu. Ternyata ketika suku Aus masuk Islam, dan Hazrat juga masuk Islam, mereka bisa bersatu bersama. Mereka bisa bersatu. Yang menurut manusia waktu itu mustahil, tidak mungkin bisa bersatu. Ternyata dengan Islam mereka bisa bersatu. Padahal ikhwan fillah na'azakumullah, mereka bertikainya itu Abu Anjad itu, dari bapaknya, dari kakeknya, dari nenek moyang, yang diwariskan bukan harta warisan, yang diwariskan adalah dendam bahwa mereka telah membunuh nenek moyang kalian, mereka berhutang darah terhadap kalian, maka tuntaskan, bayarkan hutang darah bapak-bapak kalian, kakek-kakek kalian. Itu warisan, warisan dendam, sehingga kata mereka mustahil bisa besar. Tetapi dengan izin Allah dan dengan sebab apa yang Allah turunkan, yaitu azab di al-Islam, syariat Al-Quran yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, diajarkan dengan lisannya, diajarkan dengan perbuatannya, diajarkan dengan takrirnya, lengkap Al-Quran diterangkan oleh Rasulullah SAW dengan ucapannya, dengan perbuatannya, dengan sikap-sikap. Maka dengan itu mereka bisa bersatu. Maka kata Allah, "Fadhkuru ni'matallahi 'alaikum," ingatlah nikmat Allah atas kalian, bahwa penyebab persatuan adalah agama, penyebab persatuan adalah kitabullah, penyebab persatuan adalah sunnah nabawiyah, ajaran Rasulullah SAW, itu penyebab persatuan. Fadhkuru ni'matallahi 'alaikum, ingatlah nikmat Allah atas kalian. Maka wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, maka berpeganglah kalian dengan tali Allah dan jangan bercerai-berai. Artinya jangan lepas agama tadi, jangan lepas sunnah, jangan lepas ajaran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itulah merupakan nikmatullah yang menyatukan hati-hati kaum muslimin kaum muslimin. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا, dan juga kenikmatan lainnya yang lebih besar adalah kalian tadinya di pinggir jurang neraka. عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا, Allah selamatkan kalian daripadanya. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ, demikianlah Allah selamatkan kalian, demikianlah Allah terangkan kalian ayat-ayatnya agar kalian mendapat bimbingan hidayah. Kaum muslimin sekalian, berarti perintah dengan takwa dan wasiatnya Rasulullah SAW, wasiat Allah Subhanahu Wa Taala dan wasiat seluruh para rasul dan wasiatnya para ulama. Ketika diminta wasiat, ausina mesti wasiatu usiku bitaqwa, aku wasiatkan dengan takwa. Tetapi ingat makna taqwa, hendaklah mengikhlaskan amalan untuk Allah dan mengikuti ajaran sunnah Rasulullah. Dan ingat pula bahwa dengan i'tisam kalian, berpegangnya kita kepada kitabullah dan sunnah Rasul, ini akan menjadikan hati-hati kita menyatu. Tidaklah hati seseorang terpisah, terpecah dari orang yang lain kecuali karena hawa di dalamnya, kecuali karena dosa di dalamnya, kecuali karena ada sesuatu di antara keduanya. Sebab kalau dua-duanya sama-sama dengan taqwa Allah dan i'tisam bi kitabillah dan berpegang dengan kitabullah, akan besar. Al-arwah junudul mujannadah, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al-arwah junudul mujannadah. Yang namanya ruh-ruh itu seperti barisan tentara yang tersusun. Barisan tentara yang solid. Ma ta'arafa minha ikhtalaf wa ma tanakara minha ikhtalaf. Yang saling mengenali mereka akan bersatu, dan yang saling mengingkari akan berpecah. Sehingga enggak bisa kita mengakurkan satu dua orang dengan orang yang lainnya dengan dunia, enggak bisa. Enggak bisa. Dengan harta, tidak bisa. Dengan apapun, tidak bisa. harus dengan agama Allah Subhanahu wa taala dengan dia. Law anfaqta ma fil ardi jami'an ma alafta bayna qulubihim. Kalau engkau menginfakkan, menggunakan sebagai modal seluruh apa yang di muka bumi untuk menyatukan mereka, ma alafta bayna qulubihim, engkau enggak akan mampu menyatukan hati-hati mereka. Amin azza wa jalla. Kaum muslimin yang saya hormati. Apa selanjutnya kelengkapan ayat ini? Walakin Allah alafa bainahum. Tapi Allah lah yang menyatukan hati mereka. Walakin Allah alafa bainahum. Bukan dengan ma fil ardi jami'an. Bukan dengan apa yang ada di muka bumi ini seluruhnya. Bukan. Tetapi Allah yang menjinakkan hati mereka. Dengan sebab apa Allah jinakkan hati mereka? Sudah terjelas dalam ayat sebelumnya. Bini'matihi ikhwan. Dengan kenikmatan dari Allah, kalian menjadi bersaudara. Fadhkuru ni'mat Allah alaikum. Ingatlah ni'mat Allah atas kalian ketika kalian bercerai-berai. Bertikai. Berperang bahkan. Tetapi Allah SWT alafa baina qulubihim. Fasfahtum bini'matihi ikhwana. Ingatlah ni'matihi. Setelah ucapan Allah, wa'afasimu bihadlillahi jami'an. Bersatulah kalian seluruhnya di atas tali Allah atau dengan tali Allah. Itu penyebab. Tidak dengan cara lain. Maka kawan-kawan a'azakumullah, kasus demi kasus terjadi. Keretasan ukhuwah. Mujizat. Menyayat hati. Yang tadinya kita bersama, kita bersaudara, kita dekat, masya Allah. Tiba-tiba menjadi renggang, jauh, bermusuhan, bahkan berakhir dengan tidak saling menyapa dan tidak saling salam. Kalau urusannya urusan dunia, maka Nabi menganjurkan untuk jangan berlama-lama, tidak boleh berlebih dari 3 hari. Wa khairuhuma man yabda'u bis-salam. Dan yang lebih baik dari keduanya yang memulai dengan salam. Assalamualaikum. Tetapi yang menyedihkan, kalau ternyata keretakan itu disebabkan bukan masalah dunia, yang kita bisa maafkan, yang kita bisa maklumi karena itu adalah urusan pribadi saya, maka saya ikhlas. Tetapi kalau urusannya agama Allah, apa mau dikatakan? Apa kita katakan, saya memaafkan? Bukan urusannya, itu urusan Allah SWT. Kok kamu memaafkan? Orang yang keluar dari sunnah, atau menyimpang dari sunnah, atau mengada-adakan kebid'ahan, apakah kebid'ahan dalam bentuk ucapan, atau kebid'ahan dalam bentuk keyakinan, atau kebid'ahan dalam bentuk sikap-sikap, atau bid'ah dalam bentuk lainnya, dalam bentuk apapun, maka itu selalu dan seringkali menjadi penyebab utama perpecahan. Menjadi penyebab pertama dan utama. Maka ikhwan fillah a'azzakumullah, ketika Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang jalan yang lurus, Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa anna hadza siratun mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u as-subul fatafarraqa bikum an sabili dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Kata Allah, inilah jalan yang lurus. Fattabi'uhu wa la tattabi'u as-subul, dan jangan ikuti jalan-jalan lain. Fatafarraqa bikum an sabili, demi saya kalian akan tercerai-berai dari jalan. Demikian kami wasiatkan pada kalian agar kalian bertakwa. Ayat ini persis seperti yang sedang kita bahas. Kata Allah, ini jalan yang lurus. Ikutilah jalan. Wala tattabi'u as-subul, jangan ikuti jalan-jalan lain. Fatafarraqa bikum, jangan ikuti jalan-jalan lain, niscaya kalian akan tercerai berai dari jalannya, terpecah belah dari jalannya. Berarti penyebabnya subul. Apa kata Ibnu Qayyim rahimahullah tentang subul? Qala al-bid'ah wa syubuhah. Al-Khala atau diriwayatkan pula dari beliau, Ash-Shubuhat wa Syahawat. Dinukil dari Mujahid Al-Bid'ah wa Syubuhat. Kebid'ahan-kebid'ahan dan Syubhat-Syubhat. Walaupun kita belum tahu kebid'ahannya itu apa sih, tetapi ketika sudah ada di hatinya, langsung rendah. Itu keunikan. Sungguh menakjubkan. Kok bisa tiba-tiba orang itu gak suka dan enggan untuk bersama dan menjauh. Inginnya menjauh, inginnya berpisah. Kenapa ya? Lahirnya sama, ucapannya sama, kitab yang dibahasnya sama. Ternyata yang tidak sama yang di dalam hatinya. Kita belum lihat. Tersembunyi. Punya keyakinan dalam hati. Sampai ketika terjadi perbincangan-perbincangan baru keluar. Masalahnya saya tidak suka. Ya kenapa tidak suka? Wujud-wujudnya. Karena menurut saya, mereka itu masih ahli sunnah. Siapa? Itu Hizbin itu masih ahli sunnah. Oh, Hizbin itu. Ternyata ada keyakinan yang lain yang tidak sama dengan apa dikatakan oleh para ulama. Para ulama menyatakan mereka Hizbin, mereka Sururin, mereka begini, mereka begitu. Dia masih hatinya pernah. Tapi tidak ngomong di mulut, dalam hati. Mulut tidak ngomong, tetapi sikap terlihat. Tidak senang. Kajiannya kayak gini terus. Memang tidak ada kajian lain. Alhamdulillah, a'azakumullah. Karena dia merasa risih dengan pembahasan seperti itu. Karena dia tidak suka hatinya. Meyakini mereka pasti ada suka. Sampai sudah terpojok baru menyatakan menurut saya. Seperti kasus seseorang dengan sehati, tidak baik-baik. Oleh beberapa orang termasuk saya. Terakhir dia menyatakan pokoknya, kalau menurut saya mereka masih ahlus sunnah. Silakan, kalian mentahdir saya atau tidak silakan. Ada firaqu baini wa bainik. Ini perpisahan antara kami dengan kami. Alhamdulillah. Dan ini subhanallah, kalau sudah jelas seperti itu gampang urusan. Yang sering terjadi, yang rumit adalah yang tidak mau terus terang. Ini yang ngerisi. Tahu yang ngerisi ya? Nyedri, bingung. Ini orang ini maunya kemana sih? Berjalan sama kita, tapi selalu ucapannya menunjukkan kerjaan kita. Kerjaan yang agak laku masih nggak hormat. Maka kembali pada yang apa kita katakan di awal. Jelas. Kalau itu dari kitab sunnah, kalau itu dari fatwa para ulama, kalau itu an ilmi, di atas ilmu, jelas. Walau karihal, walaupun tidak suka orang-orang yang tidak suka. Walaupun tidak disukai oleh orang-orang yang memiliki syubhat-syubhat dalam hati, yang kadang belum terlihat apa itu syubhat. Perwira Azzaqumullah, artinya agama ini tidak mengikut manusia, tapi manusia itu yang harus ikut agama. Sehingga jangan kaget, jangan bingung ketika ada seorang yang tak suka. Kayaknya dia tak suka. Ada 2-3 orang, bahkan 5 orang. Apakah kita kaget? Jangan kajiannya yang dirubah, jangan ilmunya yang diganti. Biar mereka menerima. Ini adalah penerimaan Rasulullah. Artinya al-haq ahaqqu an yuttaba. Kebenaran itulah yang harus diikuti. Jangan kita ikut mereka. Jangan ikut konsumen. Beda dengan dagang. Beda dengan dagang. Kalau dagang yang mungkin kita berpikir ternyata rasa keju tidak laku, kita ganti rasa coklat. Kalau enggak laku juga, kita ganti mesin atau kacang. Silahkan. Itu art. Dagang. Kita lihat selera konsumen bagaimana. Tapi kalau ada, apakah kita ikut selera mereka? Tidak. Sehingga yang penting bagi ahli sunnah adalah jalin. Qala Allah qala Rasul. Dan yang ketiga, bimbingan ulama, karena kadang-kadang kita salah paham terhadap Quran dan Sunnah, maka kita perlu bimbingan para ulama tentang apa yang dimaksud dengan ayat tadi, apa yang dimaksud dengan hadis tadi, dan apa fatwa mereka mengenai likula dan likula. Apa fatwa mereka dengan kejadian ini dan kejadian itu? Maka kita berjalan bersama para ulama di atas kitab wa sunnah. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa anna hadza siratan mustaqiman fattabi'uh, inilah jalanku yang lurus. Maka ikuti. Ibnu Qayyim rahimahullah sebagaimana dimukti dalam kitab At-Tirmidzi ketika menerangkan ayat ini menyatakan silakan tafsirkan siratan mustaqim dengan tafsir apapun. Karena ada perselisihan para ulama tentang tafsir siratal mustaqim. Tetapi silakan tafsirkan dengan tafsir apapun dari para ulama, intinya tetap sah. Intinya tetap sah. Yaitu menyaksikan Allah dengan ibadah dan menyendirikan Rasulullah SAW dalam itu. Kata sebagian mufassirin siratal mustaqim adalah Islam. Islam dasarnya menyaksikan Allah dalam ibadah dan menyendirikan Rasulullah SAW dalam ittiba. Ada yang menafsirkan bahwa siratul mustaqim adalah jalan yang lurus yang menuju ridha Allah dan surga. Baik jalan menuju ridha Allah, apakah ada jalan lain selain mengesahkan Allah dalam ibadah dan mengikuti sunnah Rasulullah? Ada juga yang mengartikan dengan syariat, ya syariat juga dasar ini. Ada yang mengartikan dengan sekian tafsir, intinya sama. Yang dijuluki dengan qutbur rahah. Kata Muqayyim, qutbur rahah intinya porosnya adalah tauhidullah fil ibadah wa tauhidur rasul fil ittiba'. Mengesakan Allah dalam ibadah dan menyendirikan Rasul dalam ikutan. Ibadahnya hanya pada Allah, ngikutnya hanya ikut Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka kata Allah wa anna hadza siratan mustaqiman fattabi'uh, maka ikutilah jalanku ini kata Allah yang lurus. Fattabi'uhu wa la tattabi'us subul, dan jangan ikuti jalan-jalan lain. Jangan cari selain tauhid. Jangan cari selain sunnah. Kalau sudah jatuh ke dalam kesyirikan-kesyirikan, kalau sudah jatuh ke dalam kebinaan-kebinaan, terpecah belah. Poros pertama, tauhidullah fil ibadah. Apa yang merusaknya? Apa yang bertentangan dengannya? Syirik. Poros kedua, tauhidur rasul fil ittiba'. Apa lawannya? Apa yang merusaknya? Kebinaan, kebinaan. Baik. Sekarang kita tanyakan, bagaimana kalau dia merusak beberapa? Bagaimana kalau sum'ah? Bagaimana kalau hubbul zuhur? Itu juga syirik. Riya itu syirik. Sum'ah ingin didengar, ingin dipuji, itu syirik. Demikian pula hubbul zuhur, senang tampil, senang kalau dibesarkan, senang kalau ditokohkan, ini juga syirik. Walaupun syirik kecil, tapi jangan terpengaruh atau jangan salah paham dengan istilah kecil. Wah kecil, bukan dosanya yang kecil, bukan. Kalimat syirik kecil itu hanya menggambarkan bahwa perbuatan itu tidak menyebabkan dia kafir. Hanya menggambarkan kalau syirik itu tidak mengkafirkan. Itu saja. Adapun dosanya dosa besar. Syirik. Walaupun syirik kecil, dosa besar. Akhwafu ma akhafu alaikum syirkal asghar. Semua yang paling aku khawatirkan atas kalian, di antara yang paling aku khawatirkan adalah syirik kecil. Itu dia. Ketika ditanya apa itu? Kalau sudah da'i memiliki sifat khabut duhur, da'i memiliki penyakit riya, penyakit sum'ah, maka na'udzubillah bisa-bisa na'udzubillah mendalik bisa-bisa seperti preman pasar. Astagfirullah. Bersaing dengan preman lainnya dalam masalah darah kekuasaan. Ini kekuasaan saya. Kamu ngapain di sini? Ini darah kekuasaan saya. Kamu nggak boleh dakwah di sini. Kenapa? Karena takut. Mereka akhirnya dia dari tokoh kemana? Astagfirullah. Ahlussunnah dengan ahlussunnah lain harusnya gembira. Alhamdulillah, saya sekarang tidak sendiri. Ada saudara kita, Ustaz Bulan, itu pernah di sini. Saling dukung-mendukung. Karena kata-katanya, kalimatnya, tujuannya sama. Dia bersyukur, alhamdulillah. Tetapi na'udzubillah mereka-mereka yang seperti centeng pasar tadi, dai dalam tanda petik, ternyata akhlaknya akhlak preman. Centeng pasar, berbicara tentang daerah kekuasaan, berbicara tentang qulillahi'azakumullah qulusim yang sama. Berpecah atau tidak berpecah? Berpecah. Karena sudah mulai masuk subul. Wala tattabi'us subul, jangan ikuti subul, kata Allah. Sedangkan disebutkan tadi subulnya adalah bid'ah wa syubhat dan jalan yang lurusnya adalah tauhid wa sunnah. Maka kalau tauhid sudah mulai rusak dengan tujuan-tujuan lain selain keikhlasan untuk Allah Ta'ala, maka mesti akan terjadi perpecahan. Demikian pula kalau sudah ada kebid'ahan, bid'ah tasawuf, itu dia salafi, tadinya salafi. Loh, apa memang ada salafi yang bisa berubah? Kenapa gak bisa? Seorang muslim jadi kafir juga bisa. Apalagi jadi menyimpang. Jadi kafir juga bisa. Nanti akan datang kata Nabi Rasulullah SAW. Fitnah-fitnah. Yang kalhasir. Udan-udan. Yang seperti anyaman tikar selembar demi selembar. Tapi, seperti anyaman tikar. Digambarkan pada masa-masa fitnah itu asnahur rajul ayusrihur rajul mu'minan wa yumsi kafiran aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yaji'u dinahu bi'arad min ad-dunya aw kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Fitnah ketika menimpa kaum muslimin seperti itu mengerikannya, kan fasir. Maka Alhamdulillah, ada seorang yang pagi mukmin, sore sudah kafir. Ada yang sore mukmin, pagi sudah kafir. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia menjual agamanya dengan keuntungan dunia. Menjual agamanya dengan keuntungan dunia. Dihitung sama dia. Kalau begini, dapatnya cuma sekian. Tapi kalau begitu, dapatnya banyak. Astagfirullah. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia sangat mungkin kalau pagi mukmin sore sudah kafir, atau sore mukmin pagi sudah kafir, maka lebih mungkin lagi pagi sunni sore sudah hijri. Atau sore masih sunni pagi sudah hijri. Mubtadi', dha'. Mungkin apa enggak mungkin? Beberapa manusia merasa tidak mungkin lah. Masih seorang sangat cukup sejak hidup ini. Kita kalau tidak kena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan selamat. Ana al-qulub baina usba'aini min adami' ar-rahman. Hati-hati manusia ini di dua jemari Allah. Yuqallibuhu kaifa yasha. Allah bolak-balikkan sekehendaknya. Di tangan Allah, bukan tangan kita sendiri. Mungkin sekarang kita masih selamat, besok enggak tahu. Lusa apa lagi? Bulan depan tidak tahu, apalagi tahun depan. Sehingga kita berdoa pada Allah Taala, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala ta'atik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas ketaatan kepada-Mu. Tetapkan hatiku di atas agama-Mu. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ala ta'atik, ala tauhid wa sunnat nabiyyik. Karena a'azakum wa qumusin yang haram lagi. Wa la tattabi'us subul. Jangan ikuti jalan-jalan lain. Fatafarraqa bikum an sabil. Sehingga perpecahan harus dihindari. dengan cara iktisab di kitabillah wa sunnah Nabi. Dengan cara tetap kita bersama para kibar al-ma'rufin. Tetap bersama para ulama yang dikenal keilmuannya, dikenal pengalamannya, dikenal umurnya, dikenal pula bahwa mereka adalah pembela sunnah dan membantah bid'ah-bid'ah. Ini khairul na'azakumullah al-ulama al-majhurin al-kibar. Zalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Sama dengan wasiat Rasulullah SAW dalam hadis Ahmad bin Sari yang tadi. Usikum bitaqwallah wasami'i wa ta'ah. Aku wasiatkan kepada kalian untuk taqwa dan dengan taat pada penguasa kalian. Wa in ta'amara 'alaikum 'abdun habasyi, walaupun yang memimpin kalian adalah bekas budak dari Habasyi, dari Ethiopia. Apa selanjutnya wasiat yang ketiga? Fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira fa 'alaykum bi sunnati. Karena siapa yang hidup di antara kalian nanti di masa mendatang, fa sayara ikhtilafan katsira, pasti akan melihat perselisihan yang banyak, pertikaian yang banyak. Fa'alaikum bisunnati, maka atas kalian itu berpegang dengan sunnahku. Wa sunnatul khulafar rasyidin, dan sunnahnya para khalifah-khalifah yang lurus. Fa'alaikum bisunnatullah, berarti ada dua perkara. Yang jangan bingung dengan dua perkara ini. Yang dua perkara ini sebenarnya berbeda. Satu, berita. Dua, perintah. Perintah dengan berita, dua perkara yang berbeda dan tidak bertentangan antara keduanya. Perintahnya, wala tabarraku, jangan berpecah. Beritanya, kalian akan berpecah. Gimana? Bertentangan atau tidak bertentangan? Beritanya, kalian akan berpecah. Fainahu man ya'ish minkum fatayara ikhtilaban katsira. Siapa di antara kalian yang hidup nanti akan melihat pertikaian yang banyak, perpecahan yang banyak. Tapi perintahnya dari Allah dan Rasulnya, wala tafarraqu, jangan percaya. Jangan ikuti sungguh, wala tafarraqu, jangan ikuti jalan lain, kalian akan berpecah. Tidak bertentangan sama sekali. Ini berita yang harus diyakini. Allah menakdirkan takdir-takdirnya. Dan ini adalah perintah yang harus kita pegang. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan aminu billahi wa rasul. Berimanlah kalian. Dan diberitakan bahwa kalian akan ada yang kafir. Iya. Tapi mudah-mudahan kita sanggup. Kita berusaha untuk beriman. Karena takut Allah sudah memberitakan akan terjadi kekafiran. Rasulullah SAW menggambarkan akan terjadi kekafiran. Mudah-mudahan jangan. Sama dengan perintah tadi. Jangan berpecah, jangan berpecah, jangan berpecah. Ada berita, kalian akan berpecah. Kita berupaya untuk jangan berpecah. Mudah-mudahan bukan kita itu yang berpecah. Artinya mereka yang tetap di atas jalan yang lurus, mereka orang yang tidak berpecah belah. Mereka yang masih ada di atas kitab wa sunnah, bersama para ulama, di jalan salaf, maka mereka berarti bukan berpecah belah dan tidak berpecah belah. Berarti siapa berpecah belah? Yang keluar dari jalan tersebut, yang keluar dari jalan tauhid kepada jalan syirik, yang keluar dari jalan sunnah kepada jalan bid'ah, yang keluar dari jalan para ulama kemudian lancang memutuskan sendiri dengan sombongnya, ditambah lagi mencaci para ulama, ditambah lagi mentahdir para ulama. Astagfirullah. Apa sisanya? Sisanya adalah jihad-jihad sendiri dengan kedangkalan ilmu. Dan ini sangat-sangat berbahaya. Sangat-sangat berbahaya. Maka akan terjadi perpecahan-perpecahan dan itu macam. Jelas. Orang yang kesasar, salah jalan, dia pasti akan terpecah. Tetapi kalau orang yang jalannya sama, akan bersatu. Maka dia menyatakan bagaimana kalau melihat pertikaian yang banyak. Bukan disuruh satukanlah mereka, supaya jangan saling menyalahkan. Bukan itu perintahnya. Perintahnya fa'alaikum bisunnati. Atas kalian untuk berpegang dengan sunnahku dan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin. Pegang sunnah. Berpecah. Ada 72 bentuk atau 73 atau lebih. Kenapa? Karena satu golongan dari 73 itu berpecah-pecah lagi. Syiah ada sekian macam Syiah. Jahmiyah ada sekian macam Jahmiyah. Jahmiyah itu ketika sudah mulai kalah hujah, muncul aliran baru namanya Lahmiyah. Muncul lagi aliran baru namanya Waqifiyah. Hati-hati. Kalau Jahmiyah yang terang-terangan sangat jelas. Tapi Lahmiyah dan Waqifiyah ini membingungkan. Ketika sudah runtuh Jahmiyah, sudah tidak punya hujah sama sekali. Orang sudah malu itu berbicara sejahnya atau mengatakan Quran makhluk. Tetapi muncul aliran baru, yaitu aliran Lahdiyah. Ya, Quran sesungguhnya Allah. Nah, Quran yang saya baca dengan lapan saya makhluk. Gimana? Bingungnya kan? Pemikir masyarakat bingung. Jadi kamu pendapatnya bagaimana? Ya semuanya sama dengan kalian. Quran itu kalam Allah. Tapi Quran yang saya baca ini suara saya itu makhluk. Berarti Quran yang saya baca makhluk. Berarti Quran makhluk. Ini lafziyah. Apa kata Imam Ahmad mengenai lafziyah? Al-lafziyah itu syarrun minal jahmiyah. Lafziyah itu lebih jahat daripada jahmiyah di sini. Kenapa lebih jahat? Yang ini terang-terangan, yang ini membeli. Mana lebih berbahaya? Mana lebih menipu? Mana lebih kurang ajar? Yang kedua, subhanallah, alhamdulillah, dia pun sudah terbongkar kedoknya, muncul kelompok barunya dari jahat. Waktu itu. Pokoknya, menurut saya, Quran salah. Gitu. Ahlu sunnah berarti. Kata para ulama, sebentar. Tanya kepada dia. Karena dia sejarahnya Jahmiyah. Kalau tiba-tiba menyatakan Quran kalamullah. Quran kalamullah makhluk atau bukan makhluk? Pokoknya Quran kalamullah. Cukup. Saya tidak akan baca. Kata para ulama, tanyakan. Harus bersikap. Makhluk atau bukan makhluk? Jelinya para ulama. Jelinya para ulama. Kenapa? Karena orang yang menyatakan Quran kalamullah. Saya yakin. Seperti kalian. Quran itu ucapan Allah. Ternyata yang diyakini dalam hatinya. Allah menciptakan ucapan. Paham ya? Quran ucapan Allah. Tapi tidak loh. Karena Allah bukan berbicara. Tapi Allah menciptakan ucapan. Jadi ketika sudah kau pojok, saya jangan buka, saya bukan jahmiyah. Saya menyatakan seperti kalian, Quran adalah kalamullah. Lanjutkan. Aku itu bukan makhluk. Pokoknya Quran kalamullah. Gitu. Tapi Allah berbicara dengan kalamullah atau Allah menciptakan kalamullah? Tidak mungkin. Gitu. Maka dikatakan waqifiyah. Apa itu waqifiyah? Tawakkuf. Pokoknya saya berkata Quran kalamullah. Iblis ini kita sudah lama pergi. Alhamdulillah, model-model seperti ini ada pada Jahmiyah. Ada pula pada kelompok-kelompok lain. Pada Syiah, Rafidhah, ataupun pada yang lain. Ada. Ketika sudah kalah, mereka akan berkata. Bahwa saya itu adalah kuta syaih. Syiah itu Ali. Syiah itu Ali itu golongan Ali. Emang Al-Quran bukan golongan Ali. Golongan Abu Bakar bukan? Ya pokoknya golongan Ali. Alhamdulillah. Golongan Ali kan katanya bagus sekali. Aku membela Ali. Pada Allah Ta'ala. Harus tegas kamu golongan Ali tok atau golongan para sahabat semuanya. Harus tegas. Tidak boleh dibiarkan tidak jelas. Demikian pula yang kaum muslimin ketika tumbang di Mesir. Kalah. Kesian wa ma'awiyah. Kalah hujahnya, kalah dakwahnya, kalah pula partainya dan kalah politiknya. Jadi malu manusia mengatakan saya ikhwan, saya bukan ikhwan. Tapi kan kita perlu untuk merangkul semua golongan agar kita bisa kuat. Muncul lagi aliran baru lagi. Saya bukan yang itu, bukan yang ini. Terus apa sih? Jangan terus. Salafi. Anti Syiah. Adapun yang selain Syiah adalah Ahlus Sunnah. Loh, kok bisa begitu? Kita tahu Syekh Islam itu penyerang Allah bahwa selain Syiah itu adalah Ahlus Sunnah. Bahwa mencapai. Jadi menuju ke bawah. Orang awam ketibuan. Padahal Rasulullah SAW sedang berbicara di kalangan orang awam menganggap bahwa selain Syiah itu Ahlus Sunnah. Paling tidak ada kalau dikatakan orang awam. Ada beberapa ulama mengatakan bahwa di samping Syiah Rafidhah ada sekian macam aliran lain. Innalillahi. Baik. Ada kota baru lagi yang terbaru. Apakah Lahdiyah atau Waqifiyah ini, tidak tahu. Kalian sendiri yang ngasih nama. Saya tidak ikut itu. Saya tidak ke sana, tidak kemana. Waktu itu kata teman saya, itu awalnya hilang itu saya. Kalau sudah bilang, saya tidak ke sana, tidak ke sini. Tapi hilang, tiba-tiba hilang. Di atas, orang yang pertama mengatakan saya tidak ke sana, tidak ke sini, hilang. Karena ini mirip dengan yang mana tadi? Yang waktu ini ya. Pokoknya, saya tidak ke sini. Saya tidak mau komentar. Cuma belajar. Terus, apakah bisa bersikap seperti ini? Kalau dia meyakini kebenaran, ucapkan. Saya punya keyakinan seperti ini. Kalau salah, ditegur. Oh, no. Karena Allah mengatakan begini. Tapi kalau cuma bisa menjadi dalam hati, jangan jadi salah. Karena bila Allah, yang terakhir itu, terlihatnya ketika dia menyatakan tapi, karena saya tidak sangat tidak kembali, saya mengambil kebaikan dari semua. Kebaikan pada ini, kebaikan pada sana. Karena bila Allah, ini bentuk-bentuk yang selalu muncul sepanjang masa. Yang seperti ini. Dan itu paling na'azakumullah tidak akan bisa kita ketahui kecuali dengan bimbingan para ulama. Artinya tidak bisa kita putuskan seperti itu kecuali dengan tanya. Dengan minta bimbingan para ulama, bagaimana kalau ada orang yang seperti ini? Bagaimana kalau ada orang yang seperti ini? Maka akan dijawab, tanyakan sama dia. Makhluk atau bukan makhluk? Dia sudah mengatakan Quran kalamullah. Ya itu. Kalamullah itu bisa saja mereka anggap makhluk. Quran kalamullah. Tetapi kalamullah itu makhluk. Tidak bisa. Jadi Allah bukan berbicara, tapi menciptakan pembicara. Maka ini pembicara Allah. Saya yakin pembicara Allah. Tapi diciptakan atau diucapkan? Kalau mengatakan diciptakan, tapi jamiah. Tapi sama dengan ucapkan. Pada bila azab wa waqifiyah ini harus dihadapi dengan ketegasan. Golongan waqifiyah harus dihadapi dengan ketegasan. Ditanyakan kamu bersama siapa? Mengatakan yang seperti ini atau yang seperti ini? Apakah mengatakan seperti ucapan para ulama, ahli sunnah, atau mengucapkan seperti ucapan-ucapan ini? Maka dengan itu akan jelas siapa dia dan berjalan dia. Karena kita khawatir. Kalau tetap dibiarkan akan terjadi perpecahan-perpecahan berlarut-larut dan berabad-abad. Karena penyakitnya akan menular. Dari satu jadi dua. Dua jadi empat. Empat jadi delapan. Delapan jadi 16. Bukan dengan deret itu, tapi deret itu. Dengan penyakit-penyakit. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin. Maka atas kalian berpegang dengan sunnahku, dengan sunnah para khulafa ar-rasyidin. Setelah disebut sunnah, dan sunnah para khalifah-khalifah itu. Ikuti. Ikuti para sahabat. Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali radhiyallahu ta'ala. Dan sebagaimana dalam dalil-dalil lainnya, Rasulullah SAW melarang dari lawannya. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati kalian dari perkara-perkara muhdats, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Hati-hati dari perkara bid'ah, perkara muhdats, karena perkara muhdats itu adalah kebid'ahan dan kebid'ahan adalah kesesatan. Kami berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kalau ada kesempatan berikutnya kita akan lanjutkan lebih rinci lagi agar kita bisa menghadapi fitnah-fitnah dengan ilmu, tidak dengan emosi, tidak dengan kemarahan, tidak dengan ta'assub pada bulan atau bulan. Subhanallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.